Wa yajibu 'alal mutawaffa 'anha zaujuhal ihdad. Wa huwa lughatan makhudun minal haddi wa huwal man'u. Bagi seorang perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, bagi perempuan yang suaminya wafat, maka dia harus melakukan ihdad. Makna lughat dari ihdad diambil dari kata had yang berarti mencegah, mencegah atau menghalangi. Wa syar'an al-imtina'u minaz zinati bitarkil lubsi masbughin yuqsadu bihi zinah kasaubin asfar au ahmar. Makna syar'i dari ihdad adalah melarang untuk berhias, ya. Jadi perempuan yang suaminya meninggal, dia dilarang untuk berhias. Di dalam kitab ini diterangkan berhias, maksud dari larangan berhias adalah dia tidak boleh memakai pakaian yang berwarna, yang pakaian itu digunakan untuk berhias. Maksudnya pakaian-pakaian yang biasa digunakan untuk berhias itu tidak boleh, seperti pakaian yang berwarna kuning atau merah. Wa yubahu ghairul masbughi min kutnin wa sufin wa katan wa ibrisim wa masbughin la yuqsadu li zina. Dan pakaian yang tidak diwarnai seperti pakaian dari kapas, dari bulu kambing atau lain-lain, dari sutra, itu boleh digunakan. Jadi pakaian yang polos tanpa warna boleh. Dan juga pakaian yang berwarna tapi tidak pakaian itu tidak digunakan untuk berhias, itu juga boleh. Wal imtina'u min at-tib ay min istimalihi fi badanin aw thawbin aw ta'amin aw kuhlin ghairi muharram. Tidak diperbolehkan juga, selain menggunakan pakaian yang berwarna, tidak diperbolehkan juga untuk menggunakan minyak wangi, menggunakan parfum. Penggunaan parfum itu baik di badan maupun di baju, di pakaian, ataupun dimakan. Jadi meminum atau mengkonsumsi parfum ini tidak boleh. Atau juga menggunakan celak, ya, celak yang tidak haram. Wa amal muharramu kal iktikhali bil ismi dillazi la tiba fihi faharamun illa li hajah karomadin fayurakhasu fihi lil muhiddah. Dan celak ini ada kalanya haram, ya, ada kalanya haram, seperti celak dari ismit, dari satu celak yang bernama ismit yang tidak ada wewangian di dalamnya, itu hukumnya haram, ya, haram menggunakannya, kecuali bila menggunakan itu dikarenakan kebutuhan, contohnya sakit mata, ya. Maka bagi orang yang sakit mata, yang matanya itu tidak bisa sembuh kecuali menggunakan celak ini, maka dia mendapatkan kemurahan. Wa ma dzalik fatastamiluhu lailan wa tamsahuhu naharon ila inda'at dururatun listimalihi naharon. Walaupun demikian, menggunakan celak yang haram yang diperbolehkan karena kebutuhan itu hanya boleh digunakan di malam hari. Jadi bukan berarti perempuan yang diperbolehkan menggunakan celak tadi diperbolehkan selama 24 jam, tetapi dia hanya diperbolehkan menggunakan malam hari, dan di siang hari dia harus menghapusnya, kecuali ada darurat, ya. Untuk kalau darurat ini derajatnya lebih tinggi dari hajat, ya, lebih mendesak daripada hajat, kecuali ada kedaruratan yang harus menggunakan di siang hari. Walil mar'ati an tuhidda 'ala ghairi zaujiha min qaribin laha aw ajnabiyyin thalathata ayyamin fa aqal. Selain kepada suaminya, selain ihdad, ya, ihdad tadi adalah tidak memakai pakaian yang berwarna dan tidak memakai parfum, selain itu diwajibkan kepada suaminya atas duka dari suaminya, ihdad juga diperbolehkan, ya, diperbolehkan dilakukan karena ada kerabat atau orang lain yang meninggal. Tetapi ihdad itu hanya boleh dilakukan selama 3 hari. Jadi kalau ihdad kepada suami dilakukan selama iddah, tapi kalau selain suami boleh dilakukan tapi maksimal hanya 3 hari. Fatah perumus ziyadatu alaiha in qasadat dzalik. Fa in ziyadat alaiha bila qasdin la tahrum la yahrumu. Bila ihdatnya lebih dari 5 hari maka hukumnya haram ya. Tidak boleh lebih dari 5 hari. Lebih dari 5 hari bila memang ada tujuan ihdat. Wa yajibu 'alal mutawaffa an hazaujuha wal mabtu tati mulazamatul baiti. Bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya atau perempuan yang tertalak bain oleh suaminya, dia harus menetap di rumah. Wahwal maskanul ladzi kanat fihi indal furqati in laqabihi. Dan tempat yang harus ditinggali, yang harus ditetapi adalah tempat di mana dia berpisah dengan suaminya. Jadi selama rumah yang di rumah itu dia berpisah dengan suaminya layak dihuni, maka dia harus bertempat di situ. Walaisa li zaujin wala ghairihi ikhrajuha min maskani firaqiha. Dan bagi suami atau orang lain tidak boleh memaksanya keluar dari rumah itu. Jadi harus tetap berada di dalam rumah ya. Lockdown. Wala laha khurujun minhu wa in radiya zaujuha. Dan bagi perempuan yang bersangkutan, dia tidak boleh keluar dari situ walaupun suaminya mengizinkan. Illa lihaja. Faya juzul hal khuruju ka antahruju finnahari lisiro itu amin awkatan wabai'i huslin awkutnin wanahwidhalik. Dan ketidakbolehan keluar dari rumah tentunya bila keluarnya tidak ada kebutuhan. Artinya perempuan boleh keluar dari rumah bila memang ada kebutuhan yang menuntutnya keluar darinya, dari rumah. Kebutuhan itu misalkan di siang hari dia butuh untuk membeli makanan atau membeli kain atau membeli tenunan dan lain-lain. Wa yajuzu lahal khuruju lailan idza ila dari jaratiha ligoslin wa hadis wa nahwihima bisyarti antarji'a wa tabita fi baitiha. Kebolehan keluar untuk memenuhi kebutuhannya seperti beli makanan tadi itu hanya boleh dilakukan di siang hari. Dan di malam hari, di malam hari dia diperbolehkan keluar ke tetangganya. Jadi diperbolehkan pulang diperbolehkan keluar hanya ke rumah tetangganya yang harus ada tujuan yang jelas ya keluarnya. Di kitab ini dijelaskan termasuk alasan yang memperbolehkan keluar di malam hari ke tetangganya adalah untuk memintal, untuk menenun, menenun pakaian atau untuk berbincang-bincang. Tetapi disyaratkan dia harus kembali di rumahnya sendiri. Jadi tidak boleh menginap di rumah tetangga. Wa yajuzu lahal khuruju aidan idza khafat 'ala nafsiha aw waladiha wa ghairi dzalika mimma huwa madkurun lil mutawalat. Diperbolehkan keluar dari rumah itu bila memang dia mengalami ancaman. Ancaman baik itu ancaman terhadap dirinya atau anaknya ataupun yang lainnya. Artinya intinya adalah bila ada sesuatu yang mendesak yang membuatnya harus keluar dari rumah itu, maka dia diperbolehkan untuk keluar. Bahkan wajib ya, kalau memang ancamannya benar-benar ancaman yang mengharuskan keluar, maka hukumnya wajib. Jadi intinya di keterangan kali ini ialah seorang perempuan yang sedang mengalami ihdat, dia harus melakukan ihdat ya. Ihdat itu tadi yaitu tidak menggunakan pakaian yang berwarna, tidak menggunakan pakaian yang digunakan untuk berhias, dan juga tidak menggunakan wewangian. Lalu bagi perempuan yang suaminya meninggal atau yang ditalak bain, dia diharuskan untuk menetap di dalam rumahnya. Boleh keluar dari rumahnya asalkan ada alasan yang jelas, asalkan ada tujuan-tujuan tertentu yang diperbolehkan oleh syariat. Dan keluarnya tersebut itu ada perbedaan antara keluar di malam hari atau keluar di siang hari.